تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أسفاره: وأناس مجتمعون على رجل فسأل عنه فقال: رجل أجهده الصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر الصوم في السفر. Jadi kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di sebagian perjalanan melihat manusia berkumpul mengitari seseorang. Maka Nabi tanya tentang itu. Maka orang-orang menjawab, ini orang yang diitari ini, dia orang yang sudah sangat kesusahan karena dia sedang berpuasa. Dia sedang puasa, sudah pingsan, diitari oleh orang, dikerumuni. Iya, masih puasa. Maka Nabi berkata, laisal birru as-sawma fi safar, atau laisal birru as-sawma fi safar, bukan dari kebaikan berpuasa di perjalanan. Jadi perjalanan yang seperti ini bukan kebaikan. Jelas ya? Nah, makanya kalau kita baca riwayat ini lebih jelas lagi maknanya. Jadi maksudnya bukan semua jenis perjalanan. Ya, itu tadi tafsir yang kedua saya katakan. Kalau perjalanannya mengharuskan dia berbuka, maka bukan dari kebajikan dia di situ berpuasa. Seperti orang ini, dia sudah kesusahan. Ya, puasa keringanan bisa membahayakannya, maka bukan kebajikan dia berpuasa. Terus sama nanti akan datang dalam peperangan, Nabi perintah para sahabat supaya berbuka agar mengambil kekuatan menghadapi musuh. Tapi ada sebagian sahabat masih tetap berpuasa. Iya, maka Nabi berkata, ulaikal usah, mereka ini orang-orang yang bermaksiat. Itu bukan kebajikan dari sudut harusnya dia berbuka. Jelas ya? Maslahatnya banyak di situ, lebih tampak. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwardi, an Umar bin Ghazi, an Muhammad bin Abdurrahman, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Jadi ini tampak ya bahwa sebagian perjalanan di sini maksudnya perang Tabuk. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru ba'da an adha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan setelah waktu duha. Faida huwa bi jama'atin fi dhilli syajarah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadhihi al-jama'ah? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang di bawah teduhan pohon. Maka Nabi berkata, ada apa orang ini berkumpul-kumpul di bawah pohon? Qalu rajulun shaimun ajhadahu shaum. Maka mereka berkata, ada seorang lelaki berpuasa ditari di bawah pohon ini, diteduhi, dikipasi begitu, karena dia sudah kesusahan lantaran dia berpuasa. Iya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal birru an tasumu fis safar. Bukanlah kebajikan itu kalian berpuasa di perjalanan. Bisa dibaca laisal birru, bisa dibaca laisal birra. Iya. An tasumu fis safar. Bukan dari kebaikan kalian berpuasa di perjalanan. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdurrahman bin Ibrahim, ini Duhaim. Qala haddatsana Al-Walid bin Muslim. Ini Al-Walid bin Muslim Ad-Dimashqi, Abu Bishr kunyanya siapa? Abu Bishr. Kemarin saya sebut ada Abu Bishr ada 4. Ya kemarin sudah terlalu full ya, banyak saya kasih kemarin. Enggak apa-apa hari ini kita tambah lagi kan? Karena sudah istirahat antum 1 hari. Ya barangkali tangkinya sudah kosong. Ya. Jadi Abu Bishr itu kemarin kita berlalu, ada namanya Bayan bin Bishr. Abu Bishr itu satu. Yang kedua ini Al-Walid bin Muslim, sama tingkatannya Abu Bishr juga. Yang ketiga ada namanya Ja'far Ibn Abi Wahsyiyah atau Ja'far bin Iyas. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ada namanya Warqa bin Umar, Warqa'u Ibn Umar. Ini Abu Bishr juga. Jadi itu 4 orang yang kunianya Abu Bishr di satu tingkatan, di satu tabaqat. Baik. Qala haddatsana al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr bin Abi Amr, Abu Amr al-Auza'i. Qala haddatsani Yahya, yaitu Yahya bin Abi Katsir, an Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin fi safarin fi dhilli syajaratin yurashshu alaihi al-ma. Rasulullah melewati seorang lelaki dalam perjalanan di bawah teduhan pohon, disirami air, sudah disirami, dipercikan padanya air. Ya biasanya gitu ya, kalau orang pingsan kan gitu, supaya dia ambil segar. Faqala ma balu sahibukum, ma balu sahibikum, kata Nabi, ada apa dengan teman kalian? Qalu sa'imun ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia sedang puasa. Qala laysa minal birri as-siyamu fis safar. Falaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum faqbaluha. Ini masya Allah ya, tambahan indah. Iya. Dan ini syaratnya bagus ya, karena Al-Walid bin Muslim pakai haddatsana dua kali di situ. Maka ini tidak membahayakan. Iya. Tidak membahayakan. Baik. Nah ini hadith juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Jadi Nabi berkata, ada apa dengan teman kalian? Sudah diteduhi, diperciki air. Orang berkata, dia puasa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan dari kebajikan puasa dalam perjalanan. Hendaknya kalian mengambil keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Terimalah keringanan itu. Ya maksudnya ini sudah diberi keringanan, perjalanan boleh berbuka, dia tetap perjalanan, apa tetap puasa. Padahal itu dia kondisinya sudah seperti itu. Maka orang yang seperti ini, itu bukan dari kebajikan dia berpuasa, itu maksudnya.